Tamak Production Shooting. Aku mau tangannya di atas semuanya. Yenta sawang sorote pripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging anane mung sawates konco padha ra iso ngungkapke tresno lek ku pandang kemorlap nang pripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki arep kodhuko kok dadi konco mesra mergo kepondhong cinta. Luar biasa. Tepuk tangan yang kompak.